Memang kuakui aku yang bersalah. Tiada kata yang mesti terucap. Janganlah takut pada kenyataan yang kau pikirkan adalah salah. Ternyata hanya kamu kasih yang bisa membuatku hidup, yang bisa mengerti diriku saat ini. So you were my best thing in my life. Every time I miss you, oh baby, please don't go away from me, baby. Tonight I'm here without you. Memang kuakui aku yang bersalah. Tiada kata yang mesti terus.